Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adha alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Dengan buka Adratun Nafisah min suruhil hikam al-ata'iyah liqasdi mahabbatillah. Ya, diterjemah mutiara indah dari syarah hikam atau iyah untuk menuju mahabbah Allah. Dengan buka halaman nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi singkat Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dan kedua gurunya, yaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dan Syekh Yaqut Al-Arsy. Nomor 1, Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari wafat tanggal 13 Jumadil Akhirah tahun 709 Hijrah atau 1309 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdul Fadl As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Judami. Nasabnya nisbatnya Al-Judami. Al-Maliki madhabnya, madhabnya mengikuti madhabnya Imam Malik. Al-Iskandari negaranya. Asyadili tariqahnya. As-Sufi hakikatnya. Al-Qarafi makomnya. Makomnya kuburannya teng Al-Qarafi. Beliau adalah guru besar, pemimpin juga juru bahasa kelompok Arifin guru mursyid salikin, juru selamat halikin, yang melahirkan matahari kemakrifatan, yang menampakkan rahasia lataif, jamak dari lafaz latifah, sumber rahasia wasilin, yang telah wusul kepada Allah dan penyebab wusul kepadanya. Orang yang paling mengagumkan pada zamannya dan merupakan pilihan pada masanya, serta yang mampu mengumpulkan berbagai macam ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu usul fikih, ilmu usuluddin, dan lain-lain. Beliau adalah seorang pengajar, juga penasihat kelompok ahli tasawuf. Di samping menjadi mufti dua madhab, madhab ahli syariah dan madhab ahli tariqah, beliau juga menjadi imam dua ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Well, Bapak, ini sekedik rumiyin. Wonten halaman 1, wau diaturaken beliau adalah guru besar, pemimpin juga juru bahasa kelompok arifin, tiang-tiang ahli makrifat niku bahasane perlu diterjemah nganggo istilah-istilah tasawuf. Mboten sakit diterjemah ngangge ilmu bahasa. Lane butuhno juru bahasa. Para bapak, kaya dawe Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dengan dawuh anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Iki para bapak mboten kene diterjemah nganggo bahasa sing mboten nganggo istilah tiyang sufi, mboten saged. Kapan diartene nganggo bahasa bahasa Indonesia, istilah wong Indonesia, mboten istilah wong sufi, sehingga ngarani nek Syabdo Qadir Jailani niku musyrik. Soale salah menerjemah. Nerjemahe mboten nganggo bahasa sufi, nganggo istilah bahasa Indonesia. Anta wahidun fis sama, niku wong ngarteni sing salah, engkau adalah satu-satunya Tuhan di langit. Wa ana wahidun fil ardi, saya satu-satunya Tuhan di bumi. Ini pengertian salah. Niki mbutuhno juru bahasa. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari termasuk juru bahasa bahasa-bahasane wong sufi sing modele kaya ngeten. Para bapak, kaya tembung anta wahidun fi sama niku bahasa sufi, sama niku maknane dhuwur, ardi niku maknane asor. Atosipun ora kok gusaku manggon langit, mboten. Anta bahidun fisama, engkau ya Allah satu-satunya yang berderajat luhur. Artinya ngoten. Wa anna wahidun fil ardi, saya adalah satu-satunya yang berderajat asor. Ini mengakui kerendahannya. Mboten mengakui ketinggian derajatnya. Mboten, ardi ku maknane asor, sama ku maknane luhur. Nerjemah ngeten iki kudu nganggo bahasane tasawuf. Mboten saged diterjemah bahasa istilah bahasa Indonesia. Mboten saged. Kaya tembung wahdatil wujud. Wahdatil wujud ku ana mengarteni menyatu antara hamba dan Allah. Ya, niki dimaknani Allah dan hamba menyatu. Loh, Allah orang duwe tubuh kok menyatu. Kula sing ngateni tubuh hamba dan Allah menyatu. Iki mboten saged ngateni ngoten, wahdah iku menyatu wujud. Itu adalah istilahnya orang sufi. Wong ku nek wis tekan matem panak. Iku al-ghaibah amma siwallah. Ghaibah amma siwallah itu artinya ada sudah sirna melihat selain Allah. Sing disawang mung Allah tok, mboten saged nyawang liyane. Nggih. Nalikane seseorang sampai pada makom fana. Sampai wong niki ngarani awake dhewe ya Allah. Nek nyawang kebu ya Allah, nyawang wit-witan ya Allah. Karena memandang apapun yang tampak baginya hanya Allah. Sudah sirna memandang selain Allah. Mulai sampai tekan niku jenenge sampai tekan makom pada, itulah disebut wahdatil wujud. Mboten kok menyatune kawula dan Gusti. Makane tembung-tembung koyok ngeten membutuhkan juru bahasa. Juru bahasane wong ahli makrifat. Para bapak nek wis tekan makom bakok niku wong nyawang Allah ya nyawang makhluk. Nyawang makhluk ya nyawang Allah. Ini sudah sampai tingkat sempurna. Kadah sangat kalau bapak bahasa-bahasa sufi yang perlu diterjemah. Terjemahnya kudu bener. Kaya dene tembung man arofa nafsah fakot arofa robah. Siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh telah mengenali Allah. Ini perlu penjelasan menurut bahasa sufi. Ini mboten kok terang nosak niki. Kapan-kapan. Kados tembunge wali ro'aitu rabbi bi rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Ini perlu penjelasan. Ini butuhno juru bahasa. Waya tembung antakuna ma'allahi bila alaqatin. Ketika engkau bersama dengan Allah tanpa keterkaitan. Tembung koyok ngeten iki. Iki tembung sing angel. Bahasane wong sufi. Ketika engkau bersama Allah tanpa adanya keterkaitan. Terus enten malih tembung al-julusuma Allah bila hamim. Duduk bersama Allah tanpa adanya susah. Duduk bersama Allah ku ya apa. iki para bapak perlu penjelasan. Nah, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari itu adalah salah seorang yang menjadi juru bahasanya orang-orang kelompok arifin. Sing paling berbahaya maneh para bapak nek mboten ngerti bahasane. Kados ru'aitu Rabbi ala surati Adam. Aku melihat Tuhanku ala surati Adam. Koyok gambari Adam. Jadi sangat berbahaya nek diartikan bahasa biasa. Iki butuh penjelasan-penjelasan singkata. Iki namun kula sebut mawon beberapa bahasane wong sufi. Niki mboten perlu panjenengan pahami sak niki. Niki namun contoh-contoh mawon. Para bapak, kaya tembung wudu dengan air gaib. Wudu dengan air gaib niku napa artine? Para bapak, niki bahasa yang perlu penjelasan yang panjang. Yang dimaksud air gaib niku ilmu yang langsung dari Allah. Digambarkan seperti air yang turun dari alam Jabarut kemudian sampai kepada telaga alam Malakut. Kemudian dibawa oleh angin rahmat. Setelah dibawa al-Rahmat, disebarkan oleh angin hidayat. Awan rahmat kemudian disebarkan oleh angin hidayah. Kemudian memenuhi lembah-lembah hati. Memenuhi teluk-teluk arwah. Nah, ngoten itu sudah sundi. Ini bahasa-bahasa yang sulit. Niki uratin nek diarteni biasa mboten sakit para bapak nggih. Iki butuhne juru bahasa. Tapi mboten kula terangno sak niki. Nggih. Kapan-kapan dipun teng meka wayahe insyaallah. Nggih. Lajeng diarani guru mursyid salikin. Salikin iki wong sing padha suluk. Suluk niku ingkang sami nglampahi thariqah. Thariqah ku tujuane menuju Allah. Tujuane at-taqarrub ilallah. Tujuane makrifatillah. Berarti yang sing suluk menuju itu nggih butuh nomor set. Mboten oleh mboten nganggo mursyid. Nuwun sewu beberapa kejadian dan peristiwa. Ada banget lari nom-noman. Niki padha stres, padha stres. Lari tenggen kula. Atah niku tiyang stres. Para bapak, napa pengen makrifat tuku buku neng pasar. Pengen makrifat tuku buku neng pasar tanpa guru, tanpa petunjuk. Akhirnya stres. Oh bapak niki enten lari gangsal. Sing tenggen kula mlayu-mlayu bingung. Sampai digulai keluargane barang. Ana sinten nggon kula ku bengok-bengok yai kula nyuwun dikeloni yai nyuwun dikeloni nggih kula keloni timun nuju Allah niku kudu enten gurune nggih niki sing disebut man la sayqalahu fa sayquhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Niku sanes ilmu matematika, Pak. Sanes ilmu nahwu. Sanes ilmu sorof. Sanes ilmu fikih. Tapi yang dimaksud adalah ilmu hakikat. Barang siapa yang ingin menempuh hakikat tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Kono mboten enten mursyid. Mursyid niku petunjuk. Guru bapak, mursyid niku digambarkan kalian wali kutub. Namine Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani. Guru mursyidku seperti dalal. Dalalul hujjat. Dalal itu penunjuk jalan. Hujjat niku jamaah haji. Jamaah haji kadang dari Madinah menuju Mekah. Kadang dari Mekah menuju Madinah. Nek menuju Mekah perlu haji. Menuju Madinah perlu ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan perlu badhe nglakoni salat arba'in. Niki mesti nggih wirawiri antarane Madinah Mekah, antarane Mekah Madinah. Zaman biyen para bapak niku ngliwati padang pasir. Mboten kaya sakniki. Saniki morenten kapal terbang, morenten bis, dilungkas ngenten sepur. Nah, niki pun gapil biyen niku liwati padang pasir naik unta. Niku sampai dangu berhari-hari, bahkan enten sing sampai berbulan-bulan. Niki para bapak di masa yang gelap. Melewati padang pasir urung tahu semerep medan niki kudu butuhno dalal dalal niku petunjuk jalan biasane cara wong biyen niku unta niku deret-deret mboten enten unta mlaku ku baris mboten enten barise baris memburi. Nguarep dhewe mangke disambung kali burine, sambung burine ngarep dhewe enten sing nuntun nggih. Nggih sing nuntun niku jenenge dalal. Nggih. Dalal petunjuk orang yang haji melintasi jalan yang belum dikenal dan gelap pada waktu malam hari. Iki butuh dalal. Semanten niki kalau bapak uang akan menuju Allah. Ini banyak liku-liku yang harus ditempuh. Banyak makom-makom. Makom-makom tingkatan-tingkatan yang harus disempuh. Lan enten jalan sing rumit kaya dene jalan di tepi gunung. Liku-liku. Ini para bapak harus menunjukkan mursyid. Mursyid ini juga harus kamil, harus sempurna. Guru mursyid sing kamil dengan besani wonten buku kula, buku tasawuf amaliyah. Teng mriku apa sebut guru kamil itu sifatnya bagaimana? Banjur kula sebut tengone At-Thariqah Ilallah buku. Kita sebut persatuan menjadi guru mursyid sing kamil. Yang tegak guru mursyid mursyidan maun kata para bapak. Ada guru mursyid sing kamil sing bener-bener bisa menunjukkan jalan menuju Allah. Iki artine kudu padang, artine kudu awas. Mu'ayyadun minallah binuril basirah. Kudu awas. Kudu arifun bisyariah. Ngerti bener tentang syariat. Salikun litariqah. Sudah pernah menempuh jalan. Menelusuri jalan menuju Allah. Daikun lil hakikah wis ngincipi. Hakikat wis ngincipi. Mboten cerita tok. Ini kados wani kurak namung cerita. Cerita ini orang sing sampun sampai datang Gusti Allah. Namung cerita. Mboten nate ngrasakno. Iki kudu sing wis ngrasakno. Para bapak. Iki jenenge guru sing awas. Kula jengko sing buta, buta. Jaman menuju Allah tu buta, kudu golek dalal sing awas. Petunjuk jalan sing awas. Masa kula sampe niki buta, tapi sing nuntun awas yo slamet to. Sing repot iki murite buta, gurune buta pisan. Kecemplung jurang padha kecemplunge gak ngerti. Mulane apa maneh tanpa guru tambah berat pisan. Nek tanpa guru mangke sing nuntun niki setan, diselewengno ambek setan. Nah, para bapak mulane butuhno guru mursyid. Mursyidus salikin petunjuk jalan orang-orang yang menuju Allah. Terusnya juru selamat halikin. Ting sing badhe rusak niku pirang-pirang. Niki Ibnu Athaillah Sakandari termasuk juru selamat. Para bapak, kados enten dawuh sing dawono Syekh Hasan Al-Basri, annasu kulluhum halka. Halikin wong sing padha rusak. Annasu kulluhum halka illal alimun. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Bal mukhlisun kulluhum halka ilal wajilun. Bal wajilun ala khatarin. Manusia itu semuanya akan halka, rusak. Kecuali orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim semuanya akan rusak. Kecuali yang beramal. Orang-orang yang beramal semuanya akan hancur, akan rusak, kecuali yang ikhlas. Orang yang ikhlas pun nanti kesemuanya akan rusak, kecuali orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut pada Allah saja masih sangat-sangat dikhawatirkan. Iki urusane jero. Iki mboten gadhah petunjuk berbahaya. Lamulane sing benapa ilasakan dari adalah orang sebagai penyelamat, guru selamat orang-orang yang rusak. Pirang-pirang manungsa rusak, kejaba wong alim. Pirang-pirang wong alim rusak, oh bapak. Wong alim niku kathah sing rusak. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'hum Allahu biilmi. Iki berbahaya. Aja dumeh wong alim. Berbapak nek ora ngasih tasawuf mongko nek tambah alim tambah gumedine. Tapi ngati tasawuf tambah alime tawah tambah duwe. Manusia yang paling berat siksanya besok di hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Bapak, ya. Itu jenenge kabeh manusa halka, rusak. Halikin. Kecuali orang yang alim. Orang yang alim semuanya halka akan rusak. Kecuali yang beramal. Yang beramal semuanya akan rusak. kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun nanti akan rusak kecuali yang ada rasa takut pada Allah. Sedangkan orang yang punya rasa takut pada Allah ini juga masih dikhawatirkan. Nah, kalau Bapak niki Syekh Ibnu Athaillah Sakandari adalah penyelamat orang-orang yang rusak. Yang melahirkan matahari kemakrifatan. Makrifat, Pak, makrifat Allah. Makrifat Allah ku mesti cemerlang padang jerone atine digambarno koyok matahari. Yang menampakkan rahasia lataif latifah. Oh, Bapak anu latifah ku pirang-pirang jerone awake kula jenengan iki. Enten latifah ruh. Enten latifatul qalbi. Enten latifatul sirri. Enten latifatul khofi. Enten latifah ahwa. Ini semuanya punya rahasia-rahasia. Para Bapak, sing jenenge Ibnu Athaillah Sakandari adalah seorang yang dapat membuka, menjelaskan tentang rahasia lataif. Sumber rahasia walis wasilin. Sumber daripada rahasianya orang-orang yang bisa wusul kepada Allah. Dan beliau sudah wusul. Dan menjadi penyebab orang bisa wusul. Terus Bapak, penyelidikan ini orang yang paling mengagumkan pada zamannya. Yang merupakan pilihan pada masanya. Serta mampu mengumpulkan berbagai macam ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu usul fikih, ilmu usuluddin, dan lain-lain. Beliau adalah seorang pengajar juga penasihat kelompok ahli tasawuf. Di samping menjadi mufti dua madzhab. Mufti, ya, sing ahli fatwa. Dua madhab, madhab ahli syariat dan madhab ahli hakikat. Beliau juga menjadi imam dua ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Bro Bapak, yang ingkang mampu memadukan antara dua ilmu dan dua amal ini disebut wong ahli tahqiq. Ahli tahqiq. Iku pengen serati mawon, ditulisi mawon, yeah. Ditulisi. Mbok kena sampean dadi guru besar. Sopo ngerti? Sing hatiku dadi guru besar. Ahli hakikat ambe ahli tahqiq niki mboten padha. Nggih. Yeah. Selama niki kula sering ngaji ngrungokno wong maknani. Ahlil hakikat mbi ahli tahqiq ku dianggep padha. Mboten padha. Ahli hakikat niku ahline wong sing usul maring Gusti Allah. Sing pun saged nyawang tengene Gusti Allah. Ini ahli tahqiq niku adalah orang yang ahli memadukan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Orang yang bisa memadukan antara amaliyah syariat dan amaliyah hakikat. Itu jenenge ahli tahqiq. Kalau Bapak tak gawe contoh sitok mawon. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Murid Imam Asy-Syafi'i. Pengene pirucut tindak kalian Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Panggil kali penggembala kambing. Penggembala kambing. Koyok ini disebut tukang angon medus ini koyok hina. tapi niki orang agung indallah. Penggembala kambing niku tiyang ingkang sampun saged memadukan antara syariat dan hakikat. Jenenge Syaiban Al-Jamal. Syaiban Al-Jamal. Tiang-tiang sing dadi keturunane Syaiban Al-Jamal niku sampai saniki disebut Mbah Syaiban. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari niku termasuk Mbah Syaiban. Sayyid Sulaiman Mbah Syaiban. Masayih-masayih Sidoresmo niku Mbah Syaiban. Soale Sidoresmo keturunan saking Syed Sulaiman. Syed Sulaiman niku keturunane Syed Abdurrahman Hadramaut Mbah Syaiban. Niku bin Umar, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Abu Bakar Mbah Syaiban. Niki. Bin Muhammad Asadullah bin Hasan Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syekhul Murbat bin Ali Khalil Qasam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basari bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge Syaiban Al-Jamal, Imam Syafi'i kalian Imam Ahmad Ibnu Hanbal pinanggih wonten perjalanan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pamit dateng Imam Syafi'i. Lo tak takon masalah nggih, iku dateng Syaiban Al-Jamal. Imam Syafi'i dawuh, wong iku aja diganggu. Wong iku aja diganggu. Imam Syafi'i ngerti betul siapa Syaiban Al-Jamal. Sejeng Ahmad Ibnu Hanbal matur, kula mboten ganggu, kula takon masalah. Terus undi carane menjawab. Nggih, nek ngono ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Hei Syaiban, dalem aku takon masalah. Masalah nopo? Nek ana wong sembayang patang rekaat lali patang sujudan. Sembayang patang rekat niku pinten sujudan, Pak? Hah? 8. Iku lali sing papat. Sembayang patang rekat lali patang sujudan. Iki supaya sah salate nambah piye? Kudune piye? Ajeng Syaiban Al-Jamal matur, ngangge madhab jenengan napa madhab kula? Madhab jenengan napa madhab kula? Nek madhab jenengan madhab syari, nek madhab kula madhab hakikat. Mula bapak dawuh Imam Ahmad karo-karone. Nek urut madhabe jenengan, tiang niku kudu nambahi sholat rong rekaat. Nambahi rong rekaat. Nek rong rekaat, sujudi kumpit berarti sujudi mun kaping papat. Nek madhabmu, nek madhab kula, atine kudu didandani. Ben gak lali salat. Ayo wong salat iku madhep kekasih kok iso lali niku lho Pak. Salat ini hakikatnya madhep kekasih. Allah iku kekasih sejati. Wong semayan ambek kekasih kok iso lali. Enten mas yang pacaran lali semayane. Enten enten. Pacaran wali. Dawe sebet ajamal madzhab kula kudu didandani atine. Dandani terus pundi? Ya tobat sing temenan. Pikir dateng Allah sing kata sembayange dibarengi eling Allah. Ya mlebu neng ngene dunia tasawuf. Wis saged didandani atine. Wis siji meneh monggo. Nek ana wong Islam duweni wedhus 40. Wis setahun iku kewajibane zakat piro? Madzhab jenengan napa madzhab kula? Karo-karone nek madzhabe jenengan iku kudu zakat satu kambing. Kalau wedhus 40 wis setahun niku zakate wedhus siji. Niki madzhabe jenengan cara syariat. Nek madzhabmu nek madzhab kula upamane kula sing gadah wedhus niku kula mboten tumut gadah. Wong kula niku budak. Sing duwe nggih Sayyid. Sayyid niki Gusti. Cara fikih kula bapak nek ana Sayyid duweni budak. Budak ku nyambut gawe kaya apa hasile bukan miliknya budak tapi miliknya Sayyid. Lah kula niku budake Gusti Allah. Duweni wedhus 40 niku sanes wedhus kula, wedhuse Gusti Allah. Lah nek wedhuse Gusti Allah kula nggih tresah Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngutus kula maringaken setunggal nggih kula paringaken setunggal. Nek Allah ngutus maringaken gangsal nggih kula sukaken gangsal. Nek Gusti Allah ngutus maringaken sedoso nggih kula sukaken sedoso. Nek Gusti Allah perintah weno kabeh nggih kula weno kabeh. Lho, niki Pak contoh nggih. Siji jenenge mazhab syariat, nomor loro mazhab hakikat. Isi berarti ilah sakandari men saged ngoten mengumpulkan dua mazhab memadukan. Makanya beliau disebut ahli tahqiq. Ahli tahqiq. Beliau adalah orang yang paling alim, paling terkenal dan paling banyak pengikutnya pada zamannya. Hikam niki pulau bapak sudah diterjemah seluruh dunia. Diterjemah bahasa Inggris, diterjemah bahasa Eropa, diterjemah bahasa nopo mawon. Paling terkenal dan paling banyak pengikutnya pada zamannya sehingga ada seorang penyair berkata dalam pepatahnya. Pepatahku paribasan. Pepatah paribasan. Berbapak anak pepatah. Umpan di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk matanya tidak tampak. Ini kenapa bapak? Umpan di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk matanya tidak tampak. Kuman itu binatang yang kecil. Itu di seberang lautan tampak. Tapi gajah di pelupuk matanya enggak tampak. Artinya celah orang lain sekecil apapun dia tahu. Tapi celah di sendiri sebesar apapun tidak tahu. Kalau bapak ini ku gambar nombong takabur. Gambar nombong takabur. Wong takabur ku meremehkan orang lain. Ana cacat titik wae dhewe weruh tapi cacate diri sendiri ndak tahu. orang takabur. Kalau bapak mulanya kudu dirubah jadi tawaduk. Tawadukku desundi, tawadukku kuncinya kalau melihat orang lain, lihatlah sisi positifnya. Nek nyawang awake dhewe, lihatlah negatifnya. Di wong tasawuf sing digoleki cacate awake dhewe, ora goleki cacate wong liya. Sing digoleki cacate dhewe, iki aku cacat. Nek ora ngerti cacate dhewe, nggih. Cari Imam Ghazali kudu nggih nglakoni 4 hal. Nggih. Iku ben munate kuaturaken jenengan. Nomor 1 golek guru mursyid sing awas. Sing ngerti nggih rahasiane atine murid. Kesane kali gurune mursyid didudukno. Sifatmu sing kudu dirubah kuwi iki iki. Terus bapak nomor loro golek wong sing geting ngambek dheweke. Wong sing geting ngambek dheweke, sing musuhi mbek dheweke. Takonono cacat kuopo. Nek musuh mesti wa iso bongkar rahasia. Aja golek wong sing seneng. Lho bapak sak teruse ku delok ning masyarakat. Nek masyarakat iku ana wong kok hina. Diselidiki kenapa kok hina? Oh, karena ngelakoni ngene-ngene. Wah, nek ngono aku jo sampe nglakoni kaya iku. Nek ono di tengah-tengah masyarakat tuh ada orang yang dimuliakan masyarakat. Juga dimuliakan Allah. Iku lakoni ya apa? Ditiru lakoni. Para bapak, carane mengetahui bagaimana orang bisa mengetahui celanya sendiri. Nomor telune kudu duwe kanca, kancane sing jujur. Nggih. Kancane sing gelem nerangno cacate. Nggih. Kanca sing jujur temenan nek panjen apik ya kandha apik, nek elek kandha elek. Kuwi angel para bapak. Papat iki carane wong goleki nggih cacate dhewe, cek ngerti. Mergo ngerteni cacate dhewe luwih angel kanggo ngerteni cacate wong liya. Mun kula terusno, nggih. Dalam pepatah halafa zaman nurayatiyanna bimislihi anastayami nakaya zamanu pakafiri Bahar Kamil halafa zaman nulayatiyanna biisrihi anastayami nakaya zamanu pakafiri bareng Ibnu Abdullah Sakandari wafat pada tahun 709. Zaman itu kehilangan. Para bapak, dunia kehilangan. Zaman masa itu orang sama kehilangan. Sampai orang pada masa itu disebut masa. Orang pada zaman itu disebut zaman. Zaman merasa kehilangan. Saat temen yang kehilangan niku ahli zaman. Kehilangan orang seperti Benatoilah Sakandari. Akhirnya zaman ini bersumpah. Aku beberapa tahun akhir ini akan melahirkan orang yang seperti Ibnu Athaillah Sakandari. Iki sumpai zaman. Akan melahirkan orang yang seperti Ibnu Athaillah Sakandari. Ora Bapak. Akhirnya dos pundi karena tidak terbukti bisa melahirkan orang yang seperti Ibnu Athaillah, maka ada teguran. Wahai zaman, engkau melanggar sumpahmu. Sumpah tidak terbukti ini kudu bayar, bayar kafarat. Engkau melanggar sumpahmu. Hai zaman, maka engkau harus membayar kafarat. Ini pepatah Pak, pepatah. Ora diateni pasé ngoten mboten. Iki menunjukkan bahwa setelah wafat beliau, niki tidak muncul lagi orang yang seperti beliau. Ibnu Athaillah Sakandari. Sebagian dari karomahnya Asy' Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, satu, pada suatu hari ada seorang alim bernama Kamaluddin bin Al-Hammam. Ini murid. Muridnya Ibnu Athaillah Sakandari sedang berziarah di makam beliau. Di pemakaman itu ia membaca surat Hud. Setelah sampai pada firman Allah, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Artinya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Beliau menjawab dari dalam kubur dengan suara yang keras. Hai Kamal, di sini tidak ada orang yang celaka. Kok nyuruh kuburan pun jawab. Kemudian Syekh Kamaluddin berwasiat jika meninggal agar dimakamkan di pemakaman dekat makam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Karena ana dawuh di sini tidak ada orang yang celaka. Bapak kados niki wabengan ampun sampai ingkar. Kulo pirang piambak. Kulo ngeletos dari beberapa singritane kulo. Ada orang yang alim, orang yang alim tidak percaya kalau orang yang hidup bisa berbicara dengan orang mati. Tapi kula niku nerangno beberapa pengalaman ketika kula nganteraken Nomo Yai Sodik Nopatu ziarah-ziarah kubur. Setiap badhe ziarah kubur ngajak kula mesti dawuh mal nggawa buku. Iki buku kula beto mawon kali beto pulpen. Nggih, dateng makom-makom, dateng makom-makom, dateng kuburan-kuburan. Para bapak ningani ngimami tahlil. Ini pun kepanggih yang baik wawancara. Kulo didawi terus ngemal tahlil. Kulo kengken rusakan tahlil. Tak jane pengane dawuh. Tulisan mal mau sunan ampel dawuh ngene. Kalau bapak semantulukin nalika datang Sunan Giri ngoten tulisan mal Sunan Giri mau dawuh ini. Datang Maulana Malik Ibrahim yang ngono tulisan mal mau Maulana Malik Ibrahim dawuh ini. Kadah kalau bapak hasil ziarah kali esotik sing kula tulis teng buku kula. Nggih. Nek sampun malam Selasa damel ngaji. Nggih. Dawe Sunan Giri ngene mau iku artine ngene. Dawe Mbah Baituwe Lasem ngene artine ngene. Loh niki jenenge wawancara. Yang ingkang sampun dipun paringi muka syafah niku saged wawancara, sing wawancara niku sanes lisane para bapak. Sing wawancara niku batin, nggih, batine. Jurune ati, berarti ngomong-ngomong antar rohani. Ini satu bukti. Asyekh Kamaluddin Ibnul Hammam niki murite Ibnu Athaillah Sakandari. Dengane sedane tahun 801. Umure panjang. Ibnu Athaillah Sakandari sedane 709. Berarti umure panjang. Nah, para bapak nalika ziarah kuburane Ibnu Athaillah Sakandari maca surat Hud bareng tekan faminhum syaqiyyun wa sa'id. Sebagian dari manusia itu ada yang bahagia, ada yang celaka. Syaqiyyun celaka, sa'id bahagia. Duh, pingane ning jero kuburan iku jawab suarane banter. Iki para bapak ngrungu suarane kubur niku nek mboten wong muka sapa nggih mboten saged. Nggih buktine nalika kula sak panca ndherekaken Kyai Sodik, Kyai Sodik pireng, liyane ya gak ono sing krungu. Nggih. Oh niki orang-orang tertentu, para bapak. Ini panjang uangnya di muka siapa. Namun diparingi kali Gusti Allah jenengi tajali sifati sama. Tajali sifati sama itu penampahan sifat sama Allah. Tajali sifati sama. Ini kena pun diparingi malih tajali sifati basar meripati sakit ningali. Apa yang kejadian di dalam kubur? Nah, mulane niki jenenge Hammam, nggih. Kamaluddin bin Hammam. Iki Mekas nek aku besok mati kuburan ning lingkungan kuburan kene. Mekko dawe nek kene gak ana wong siloko. Berbapak kula ngutip dawe Wali Kutub Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saling jangan tambah mantep, tambah percaya. Badan terumbang ambing kali paham-paham baru. Wali Kutub. Seorang yang alim. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tergolong Wali Kutub jangan. Niku menulis kitab jenenge Al-Anwar Al-Qudsiyah. Di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah niki mengutip dawe gurune. Namene Ali Al-Hawas. Para bapak, Ali Al-Hawas niku seorang wali yang luar biasa. Nalika ketemu Ali Al-Hawas Asy-Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Niku kitabe sing kebek saomah. Niku kengken ngedol kabeh. Abdul Wahhab kitabmu dolen kabeh. Nggih apa kitab? Ya apa kitab? Akhirnya kitab didol sedulur. Wis dadi dhuwit weno kono fakir masakin, weno anak-anak yatim. Bergoten dibelajari ilmu batin. Dibelajari riyadhah, dibelajari mujahadah. Akhirnya para bapak sampai Abdul Asy-Sya'rani duweni ahwal. Ahwal iki para bapak jenenge pengalaman-pengalaman batin. Kondisi-kondisi rohani. Diparingi muhadharah, diparingi mukasabah, diparingi musyadah. Bareng sambut dumugi tingkatan iku ternyata ilmu iku luwih jembar tanpa kitab katimbang nganggo kitab. Napa ilmu sing langsung pemberian dari Allah sing dane ilmu ladune. Sebule iki hikmahe kitabku kon ngedol. Dene ora bolak-balik ndelok kitab halaman piro. Pasal nomor piro. Niku kesuwen. Apa meneh sing deloki komputer meneh. Iku tambah suwe cepret. Nah, ini ilmu langsung dari Allah. Abdullah Asy-Sya'rani langsung ilmu ne waduni. Waduh bapak, Ali Al-Khawas luar biasa. Seorang walin Allah yang diparingi karomah toyil wakti. Dengan ini adus teng sungai Dijlah, wonten Irak. Pakaiannya dilepas di deleh pantai, di deleh darat, tepi sungai, piambai adus. Selama adus ini ku pinten menit, suwene wong adus ini kali ini. Sama nanti mboten adus kali. Kira-kira piro suwene. Lha selama adus iki sing wonge soning Mesir, Pak. Baghdad Mesir niku adoh. Ning Mesir nikah. Selama adus ku nikah iso duwe anak telu ora, Bapak. Iki piambae mentas saka adus niku piambae njupuk pakaian niku amake wis telu. Iki nek mon kandhane ngene ya ora ngandel, gak masuk akal akalmu. Niki barang batin, nggih. Niki kula sampean masih mboten gaduh pikirane, aja sampe ingkar. Aku panjen ora paham. Ora paham ora kok krana gak ono. Ora ana pancen aku sing gak paham ngono lho, Pak. Tapi aku percaya. Kok percaya? Gusti Allah kekuasaane mutlak. Iki mboten. Allah ku nek kersa kun fayakun. Kun fayakun. Ada langsung ada. Jadi kalau orang mengingkari itu berarti mengingkari kekuasaan Allah. Dikhawatirkan jadi orang murtad. Mulai senajan pikiran gak gaduh, percaya wae, ojo sampai ingkar. Mesti duduh nongono lho. Kanjeng Nabi semengi semenjelajah Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Iso menempuh langit sampai mustawan sampai Sidrotil Muntah. Itu tidak sampai semalam. Pura bapak ini satu contoh. Jadi peristiwa itu adalah untuk contoh di kemudian hari ada yang semisal itu, tapi namanya bukan mukjizat, namanya karomah. Pro bapak, kalau diceritani Romo Yai Sodik ngenuk watu. Iki bolak-balik kula critakno. Ratu Jawa ku ana sing saged Thayyil Ardi. Thayyil Ardi gene ku Kanjeng Sinuwun Pakubono yang keempat Raja Kartasura. Iku pingane niku ditugasi nyumet Masjidil Haram tiap maghrib. Nyemoti lampu Masjidil Haram. Ora bapak. Sak jangkah teko Mekah, ora bapak. Badhe salat maghrib sak jangkah teko Kartasura. Iki Thayyil Ardi jenenge. Thayyil wekti gurune Mbah Hasyim asmane Syekh Mahfud bin Abdillah At-Tirmizi. Ana sing macane At-Tirmizi. Ya ana sing maca At-Tirmizi. Para bapak, masyaallah niku Thayyil Wekti. Wekti critani kalih Syekh Mas Duki Lasem ketika mondok teng Mekah. Niku sampai ahli Mekah sing hafid Quran niku kagum. Nggih. Kalih Mbah Mahfud Termas niki. Berbapak kitab-kitab karangane sakniki digoleki pelajar internasional. Nggih. Kang rujukan-rujukan. Ingane gadah kitab jenenge Risalatul Adqiya fi Mas'alati Karomatil Auliya. Semampu Termas niki para bapak nalika wonten Mekah yang mbake mengajar Al-Qur'an. Niki khufat-khufat dunia heran, masa wong Jawa iso apa Qur'an? Masa wong Jawa ya berani mengajar Qur'an di Masjidil Haram. Akhirnya kali guru Qur'an niki diuji. Badane salat maghrib bar wiridan, biyen ku sing nganggo wiridan zaman biyen derengen ten Wahabi. Bar wiridan donga mulai diuji. Bae mah pun termas sila sing uji sila. Dengkule sing uji nemplek dengkule sing diuji. Tangane sing uji ditumpangno pupune sing diuji. Tangane sing diuji ditumpangno pupune sing muji. Bathuke sing muji ditempekno bathuke sing muji. Para bapak, barnoten ditutupi sorban. Selesai berdoa salat maghrib mulai. Mulai para bapak, maca. Mulai dari Al-Fatihah sampai khatam Qul a'udzu birabbin nas. Pas azan isya. Hanya berapa menit. Niku jenenge Thayyil Wekti. Niki bagi Allah enggak sulit. Mugi Gusti Allah hari ini tidak sulit. Allah kekuasaane mutlak. Nggih. Bapak mulane kula njenengan mboten pareng ingkang. Kuterusno. Ali Al-Khawas yang baik dawuh. Min adabil murid idza zara syaikhon fi qabrihi ala yaqtida annahu mayyitun la yasma'u. Balil adabu ayyaqtida hayatahu al-barzakhiyah. Yanala barokatahu. Toto kramane seorang murid nek ziarah ning gurune. Wong jenengan ziarah teng gurune Zamane Mbah Yai Sotik Genuk Watu sing sepuh-sepuh ziarah ning Mbah Takim. Panjenengan sing murite Kiai Jalil ziarah teng kuburane Mbah Yai Jalil. Tata kramane supaya nikatno nek Syekh iki isih urip ning alam barzakh. Niku jenenge hayat barzakhiyah, urip ning alam barzakh. Ojo sampe nekatno mati. Kudu nekatno guru iki isih urip ning alam barzakh, pireng apa sing tak waca. Penting banget para bapak. Nek gadhe tiket nonton mengke tawadhu ning sandenge kuburan tawadhu. Carane dos pundi mlebu kuburan. Carane dos pundi nek hadiah-hadiah Fatihah. Iki supaya nekatno nek gurune kesek urip ning alam barzakh. Sebab apa pengane membuat alasan fa innal abda, karena seorang hamba idza zara waliyan, kalau berziarah pada seorang wali. Hamba ku nggih kula jenengan iki ziarah teng Sunan Ampel seorang wali, ziarah ning Sunan Giri seorang wali, jarah ni Sunan Bonang seorang wali. Wadzakarallaha inda qabrihi, dan berzikir kepada Allah di dekat kuburannya. Fala buta anna dzalikal wali yajlisu fi qabrihi wa yadhkurullaha ma'ahu. Ini sing dawuh mboten wong sembarangan para bapak. Orang terima sarjana di RSW gak ngakoni. Ini seorang wali kutub, Ali Al-Khawas, yang mengutip murite wali kutub jenenge Abdul Wahab Asy'ari. Ini mengutip dahwi gurune Ali Al-Khawas. Berkau seorang hamba, kulo jenengan iku lo nek jarah mali, terus sandingi kuburan wali ku dikir ni Gusti Allah. Wali ni ku lungguh ni kuburan ni melu dikir. Jadri sufi kubri wayat kuru ngoha ma'ahu. Melu dikir. Hamil sing jarah. Kama Sayyidna Dalik Miroron. Ma'al Imam Asy-Syafi'i. Wa ma'adhinun al-Misri. Bama jama'atin min masyaikhil Qurafah. Dawe Ali Al-Khawas iku tak alami bolak-balik nalika ku ziarah Imam Syafi'i. Para bapak, nika Ali Al-Khawas pancen pirsa Imam Syafi'i melu pinara, Imam Syafi'i melu zikir. Kapan Ali Al-Khawas dungo Imam Sapi dalam kubur niku ngamini. Begitu pula Dinun Al-Misri. Nalika ziarah teng kuburane Dinun Al-Misri nggih ngoten. Begitu berzikir lungguh Dinun Al-Misri teng alam barzah melu lungguh, melu zikir. Ali Al-Khawas berdoa Dinun Al-Misri ngamini. Iku talami bolak-balik ora wong luri kutok. Jamaah dari Masyaikhil Qurafah. Qurafah niku lho Pak kuburan, nggih. Kuburan. Kuburan Syabi Hasan Asintir Ibnu Athaillah Sakandari teng Iskandariyah niku enten kuburan jenenge Qurafah. Nggih. Qurafah. Lah masai-masai sing dikubur ning Qurafah, kuburan Qurafah niku ngono kabeh. Kapan tak ziarahi pinara, aku dikir melu dikir. Aku ndonga ngamene. Oh. Iki para bapak mulane seorang murid. Kapane ziarah ning gurune supaya menekankan bahwa gurunya masih hidup di alam barzah. Mendengar, krungu. Nah, Siti Aisyah. Nalika nyun peso Kanjeng Nabi kula nek liwati kuburan napa sing kula waca ya Rasul? Wacanen assalamualaikum ya Nabiya saturuse nika. Al Nabi ditakoni Mbak Aisyah, napa pireng ya Rasul? Krungu tapi gak iso jawab. Tembung krungu gak iso jawab niki para bapak artinya apa? Krungu ga iso jawab sing metu suarane sing iso mbok rungu. Sing jawab penjawab. Di awakmu kapane uluk salam kono jawab tapi awakmu gak krungu. Iku tegese gak bisa jawab, gak bisa jawab sing kenek dirungu wong urip. Nek ningali sak niki para bapak, Kamaluddin bin Hammam maca surat Hud wa minhum Syafiy wa Sa'id kok Ibnu Athaillah jawab sing suarane banter niku nuduno kebesaran kewaliane nggih sampe Kamaluddin nggih pireng suarane saged dipireng banter niki menunjukkan kedua-duanya adalah seorang wali yang tinggi derajatnya mulane wekase Syekh Ali Al-Muhawas di dalamnya sadalik faqalu maratibi al-iman bihayatihim al-makuroh. Nek pancen wong sing jarah ning kuburane wali gak iso ndelok ngono, aja sampe ingkar. Minimal percaya. Nggih. Aja sampe ingkar, minimal percaya. Nggih. Kesane oleh barokae wali sing diziarahi. Terus Bapak sebenten riyin nggih diterusaken pertemuan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba amit na fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsilihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sidihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sidihi ya rabbal alamin. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.